terbang tinggi, balik turun di atas dahan. Mari-mari kasih hati, aku rindu pada Tuhan. Rupamu elok dan bandingnya, suaramu nyaring dan aku merdu. Iksa Nursa terbang jauh, rasa hati diambang duka. Ingsa tense sukar sungguh, kalau belum nampak jua. Nyanyi lagi. Urse-nurse terbang tinggi, balik turun di atas dahan. Mari-mari kasih hati, aku rindu kepada nyonya. Rupamu elok tak bandingnya, suaramu nyaring lagu merdu. Jika Nuri terbang jauh, rasa hati diambang duka. Ingin tenang, sukar sungguh, kalau belum nampak jua. Lagu.